beda di dunia kita di majelis ilmu adalah sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang menghabiskan waktu. Tidak. Tapi duduknya kita di majelis ilmu duduk yang memiliki nilai yang besar. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang yang beriman dan berilmu. Dan kita bisa mendapatkan ilmu dengan duduk di majelis ilmu. Ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan demi keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang berilmu dan juga orang yang melapangkan dadanya, memanfaatkan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Bahkan sampai makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi mendoakan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Sampai ikan yang ada di perairan, mereka mendoakan kebaikan, memintakan ampun bagi para menuntut ilmu. Mudah-mudahan majlis yang kita hadiri ini majlis yang mendatangkan keberkahan, majlis yang mendatangkan kebaikan, dan juga majlis yang bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada pagi hari ini melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Masih di dalam bab al-mubadarah, bersegera di dalam melaksanakan amalan kebaikan. Terakhir kita bacakan hadis dari sahabat Abu Sirwa'ah Uqbah ibn Harith radhiyallahu ta'ala tentang bersegeranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kebaikan, dan bersegeranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan amanah. Masuk hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Saraf An-Nawawi rahimahullahu taala an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, Jabir bin Abdullah, dia di antara sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Badar, beliau juga mengikutinya. Nah, juga ketika perang Uhud, beliau tidak mengikutinya dikarenakan beliau harus mengurus saudari-saudari perempuannya yang masih kecil. Sehingga beliau tidak mengikuti perang Uhud. Nah, ada setelah itu beliau mengikuti peperangan-peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, beliau menikah dengan seorang janda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala tujawiju biqrat tula'ibuha wa tula'ibuka. Tidakkah engkau menikahi seorang gadis sehingga engkau bisa bermain-main dengannya dan dia pun bisa bermain-main denganmu? Ini yang diucapkan Rasulullah kepada Jabir bin Abdullah tatkala menikahi seorang janda. Kemudian Jabir bin Abdullah mengungkapkan alasan kenapa dia menikahi seorang janda. dikarenakan dia mempunyai banyak saudari-saudari perempuan dan mereka membutuhkan pengasuhan dan pengurusan, sehingga beliau memilih untuk menikah dengan seorang janda yang mungkin mempunyai pengalaman dalam masa tersebut. Nah, kalau ada pertanyaan, mana yang afdol, menikah dengan janda atau dengan gadis? Nah, yang afdol tentunya dengan gadis, dikarenakan Rasulullah SAW menganjurkan demikian. Nah, kepada Jabir bin Abdullah, kenapa engkau menikahi janda tidak menikahi gadis? Maka dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu melihat sesuatu yang lebih maslahah, dikarenakan mempunyai banyak saudari perempuan yang membutuhkan pengasuhan, pengurusan, sehingga beliau menikahi seorang janda. Baik. Kata Jabir bin Abdullah, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, berkata seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana, apa pendapatmu wahai Rasulullah apabila aku terbunuh di perang ini, di mana tempat saya? Qala fil jannah, Rasulullah mengatakan engkau akan masuk ke dalam surga. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadih, maka dia melemparkan kurma-kurma yang ada di tangannya. Summa qatala hatta qutila, kemudian dia berperang sampai dia terbunuh. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari hadis ini menunjukkan tentang mubabarah, bersegeranya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in untuk melakukan amalan-amalan saleh, dan mereka tidak mengakhir-akhirkannya, tidak menunda-nundanya. Dan inilah keadaan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga di akhirat. Nah, banyak contoh-contoh yang menunjukkan bersegeranya para sahabat di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Di antaranya hadis yang kita bacakan ini, dan juga yang seperti hadis yang kita bacakan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau khutbah yaumul Id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai khutbah, beliau datang ke tempat perempuan, kemudian khutbah kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, menghasut mereka, para istri, para perempuan untuk bersedekah, maka mereka pun mulai mengambil perhiasan-perhiasannya. Ada yang cincinnya, ada yang kalungnya, dan yang lainnya, kemudian dilemparkan ke baju Bilal yang ketika itu beliau mengumpulkan harta-harta sedekah. Nah, di sini menunjukkan bahwa mereka pun para sahabiyah tidak mengakhirkan dan tidak menunda-nunda amalan kebaikan. Nah, sampai mereka langsung bersedekah walaupun dari perhiasan yang mereka pakai, ketika Rasulullah SAW menghasut mereka untuk bersedekah. Nah, sahabat yang disebutkan dalam hadis tadi, ketika perang Uhud dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku ingin terbunuh, di mana tempat aku? Rasulullah mengatakan, engkau di jannah. Ini juga merupakan dalil bahwasanya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala maka tempatnya nanti di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi siapa orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Dan tentunya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bukanlah jihad dikarenakan untuk kepanatisan golongan, bukan juga dikarenakan riya, bukan juga dikarenakan keberanian. Akan tetapi yang dimaksud dengan jihad fi sabilillah adalah orang yang berjihad untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, rajulun yuqatilu syaja'atan wa rajulun yuqatilu hamiyatan ورجل يقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله. Seseorang yang berperang dikarenakan keberanian, kemudian seseorang yang berperang dikarenakan fanatisme golongan, dan seseorang yang berperang dikarenakan riya. Siapa di antara mereka yang dinyatakan في سبيل الله? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullah al-ulya fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah Subhanahu wa taala menjadi kalimat yang paling tinggi, supaya kalimat tauhid menjadi kalimat yang paling agung, maka dialah yang dinyatakan fi sabilillah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang-orang yang berjihad fi sabilillah, mereka akan masuk ke dalam jannah, akan masuk ke dalam surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Janganlah kalian mengira bahwasanya orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka mati, akan tapi mereka hidup walaupun di alam yang lain, dan mereka diberikan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima ataahumullahu min fadlih. Mereka sangat berbahagia dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ini keutamaan jihad fi sabilillah. Tapi tentunya jihad fi sabilillah ini merupakan ibadah, di mana ibadah harus memenuhi syarat-syarat, yaitu ikhlas dan juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jihad-jihad yang ada sekarang, pernyataan-pernyataan jihad dari masing-masing kelompok yang mengklaim sebagai kelompok kaum muslimin, nah, kelompok ini, kelompok itu kemudian menyerukan jihad-jihad dalam artian mereka menentang pemerintah, melakukan bom, bunuh diri dan lain sebagainya, maka ini sebenarnya bukan jihad fi sabilillah. Nah, jihad fi sabilillah tadi kita sebutkan, dikarenakan ibadah maka harus ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun acara demonstrasi menggugat pemerintah, ini tidak bisa dinamakan jihad. Cara demonstrasi menggugat penguasa ini bukanlah dari Islam, bahkan sebaliknya, Islam sangat melarang keras perbuatan semacam tadi. Tidak boleh menggugat pemerintah dengan cara memberontak, dengan cara demonstrasi. Ini merupakan cara-cara khawarij, sebagaimana mereka lakukan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, orang-orang Khawarij yang dipimpin ketika itu oleh Abdullah bin Sabah, yang dia menggembosi orang-orang Yam, orang-orang Syam, nah orang-orang Mesir dan juga yang lainnya orang Mesir, sampai memberontak kepada Utsman bin Affan dan terbunuhlah darah yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Cara memberontak ini bukan jihad, demonstrasi bukanlah jihad, akan tapi ini merupakan cara-cara yang bertolak belakang dengan Islam. Nah, yang dicontohkan oleh orang-orang Khawarij, yang dinyatakan oleh Rasulullah, Al-Khawarij kilabu ahli nar, Khawarij adalah anjing-anjing yang neraka. Nah, maka kata Rasulullah SAW, jihad yang dinyatakan sebagai fi sabilillah, yaitu jihad yang tujuannya untuk mengagungkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun slogan-slogan jihad yang sekarang banyak berkembang di tengah-tengah kelompok-kelompok yang mengklaim dirinya sebagai kaum muslimin, kebanyakan bertolak belakang dari apa yang disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernyataan demonstrasi kepada penguasa sebagai jihad ini salah. Justru Islam ini mengajarkan supaya kita taat, mendengar dan taat kepada penguasa selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Nah, tidak sampai memberontak kepada mereka. Walaupun harta kita diambil, walaupun punggung kita dipukul, tetap kita tidak boleh memberontak kepada penguasa. Yang berikutnya di antara faedah hadis yang kita bacakan tadi, menunjukkan semangatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain untuk mengetahui perkara-perkara, apalagi perkara-perkara yang berkaitan dengan din, perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Dikarenakan laki-laki tadi dari kalangan sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan kebiasaan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka tidak melewatkan kesempatan sampai mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap perkara yang mereka tidak ketahui apa hukumnya, setiap perkara yang dirasakan oleh mereka belum jelas, mereka tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar untuk mengetahui, bukan sekedar untuk menambah wawasan, tapi mereka pun semangat untuk mengamalkan ilmu yang telah mereka dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan keutamaan di atas keutamaan. Tatkala seorang mendapatkan ilmu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepadanya untuk mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Dan ini dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semangat dalam mengamalkannya. Semangat dalam mencarinya, semangat juga di dalam mengamalkannya. Sehingga pantas Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan mereka dengan ucapannya, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radhuan. Generasi yang pertama dari kalangan muhajirin dan juga ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berbeda dengan kebanyakan manusia sekarang ini, mereka bertanya tentang hukum-hukum syariat. Akan tetapi ketika mereka mengetahui hukum-hukum syariat, ini hukumnya wajib, mereka berat melaksanakan, bahkan enggan untuk melaksanakan. Ketika mengetahui ini adalah haram, mereka tetap saja melakukannya. Nah, mereka membuang ilmu mereka ke belakang-belakang mereka, seakan-akan mereka tidak menginginkan dari ilmu ini, hanya sekedar menambah wawasan saja. Padahal pada hakikatnya yang demikian ini adalah kerugian yang nyata. Seseorang yang menimba ilmu hanya sekedar menambah wawasan, tidak ada keinginan untuk mengamalkan, maka ini merupakan kerugian yang nyata. Dikarenakan orang yang meninggalkan amalan setelah dia mengikuti ilmunya, lebih jelek keadaannya daripada orang yang bodoh yang tidak mengetahui ilmu. Nah, bahkan perbuatan mereka itu seperti orang-orang Yahudi. Mereka mempunyai ilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya. Dalam sholat-sholat kita, senantiasa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan mereka yang sesat. Ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Dikarenakan mereka tidak mengamalkan ilmu. Mereka mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan. Ilmu hanya sekedar wawasan belaka, ilmu hanya sekedar pengetahuan belaka, sementara dia tidak mengamalkan ilmunya. Sehingga kalau seandainya demikian, kita mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, ini ada penyerupaan dengan orang-orang Yahudi. Nah, begitu juga kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang sesat. Ditafsirkan oleh para ulama, mereka adalah orang-orang Nasrani. Kenapa mereka dinyatakan sesat? Dikarenakan mereka beramal tanpa dengan ilmu. Beramal tanpa dengan ilmu, ini adalah kesesatan. Sehingga jalan yang lurus adalah mengamalkan ilmu, berilmu dan juga beramal. Tidak ada pilihan lagi bagi kita supaya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, supaya mendapatkan kemuliaan hidup di dunia dan juga di akhirat, mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan dengan ilmu dan mengamalkan ilmu kita. Kalau kita berilmu tidak mengamalkannya, ada penyerupaan dengan orang-orang Yahudi. Kalau kita beramal tanpa dengan ilmu, ada penyerupaan dengan orang-orang Nasrani. Sehingga jalan keselamatan yaitu kita berilmu dan juga mengamalkan ilmu. Sebagaimana contohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka orang-orang semangat bertanya ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga semangat untuk mengamalkan ilmu yang telah mereka dapatkan. sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi. Seseorang datang kepada Rasulullah ketika perang Uhud. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau seandainya aku terbunuh dalam perang ini, di mana tempatku?" Maka Rasulullah SAW memberikan ilmu kepadanya, "Engkau di surga. Dikarenakan engkau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Dia mendapatkan ilmu bahwasanya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tempatnya adalah surga. Maka dia pun tidak menunda-nunda lagi, tidak mengakhir-akhirkan lagi. Langsung sahabat ini melempar kurma-kurma yang ada di tangannya. Kemudian dia segera untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai beliau terbunuh. Nah, kesemangatan di dalam mendapatkan ilmu dan juga semangat di dalam mengamalkan ilmu. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat di antaranya adalah ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang tidak memberikan perubahan kepada yang lebih baik pada dirinya. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka tujuan kita belajar, tujuan kita mencari ilmu, tujuannya supaya kita bisa mengamalkan, supaya kita bisa beribadah sesuai dengan syariat. Ini tujuannya. Bukan sekedar supaya menjadi orang pintar, supaya luas wawasannya. Tidak. Tapi tujuan kita mencari ilmu, tujuan intinya supaya kita bisa beramal, beribadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Nah, kalau sudah tertanam tujuan ini pada diri kita, niscaya kita akan semangat untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Tapi kalau tujuannya hanya sekedar menambah wawasan saja, tidak ada niatan untuk beramal, beribadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka ini membuat malas untuk melaksanakan, untuk beramal terhadap ilmu yang telah dia dapatkan. Nah, di antara faidah-faidah hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Masuk pada hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang ini tidak disebutkan namanya, siapa namanya. Yang jelas dia adalah seorang sahabat. Dan dalam kaidah mustalah al hadis, as-sahabah kulluhum udul. Sahabat semuanya adil. Sehingga dalam meriwayatkan hadis, ketika disebutkan sahabat, diketahui namanya ataupun tidak diketahui namanya, mereka disifati dengan adil. Diterima riwayatnya. Berbeda kalau seandainya tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau yang lainnya, kalau tidak disebutkan namanya dalam periwayatan hadis, disebut dengan hadis yang mubham, tidak diketahui namanya. Dan hadis yang mubham Ini termasuk hadis-hadis yang dhaif. Tapi kalau tidak disebutkan namanya dari kalangan sahabat, sahabat semuanya disifati dengan keadilan sehingga diterima riwayatnya. Sebagaimana hadis ini disebutkan, datang seseorang kepada Nabi SAW, dia adalah sahabat. Nah, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman kepada Rasulullah SAW, dan meninggal dalam keadaan iman walaupun terselingi dengan kemurtadan. Nah, mereka adalah para sahabat, yang sahabat semuanya mendapat rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sahabat semuanya adalah adil. Nah, sehingga musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam ini, mereka mengkritik para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mengucapkan kedustaan-kedustaan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dikarenakan mereka tahu bahwasanya di antara sumber sanad di dalam Islam ini adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kalau seandainya sahabat sudah mereka cerca, sudah mereka caci maki, maka akan terputus sanad Islam ini. Ini di antara cara musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala jaga agama Islam ini. Nah, di antaranya dengan adanya para ulama al-hadis yang mereka menjelaskan kepada umat tentang sanad hadis, tentang keadaan-keadaan para perawi hadis, baik itu thiqah, dhaif ataupun yang lainnya, dijelaskan kepada umat sehingga jelas. Nah, dan juga kaidah di dalam Islam bahwa sahabat semuanya adil. Nah, sehingga setiap riwayat dari sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang mereka menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya adalah benar. Nah, sahabat tidak tersifati dengan dusta. Justru sebaliknya, orang-orang yang mendustakan para sahabat, yang menyatakan dusta kepada para sahabat, mereka adalah pendusta. Syi'ah Rafidah yang lancang kepada Abu Hurairah dengan mengatakan pendusta, sebaliknya, justru mereka adalah pendusta. Nah, adapun para sahabat, mereka tersifati dengan sifat-sifat yang baik, jujur, adil, dan lain sebagainya dari sifat-sifat kebaikan. Nah, datang seorang kepada Nabi SAW, faqala ya Rasulullah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, ayu sadaqati a'zamu ajra, wahai Rasulullah, sadaqah apa yang paling besar pahalanya? Qala anta saddaqa wa anta sahihun sahihun tahshal faqra wa ta'mulul gina wa la tumhir. Sadaqah yang paling afdal, yaitu engkau bersadaqah dalam keadaan engkau sehat, dalam keadaan engkau cinta kepada harta, dalam keadaan engkau takut kepada kefakiran, engkau berangan-angan untuk kaya, dan jangan engkau nanti-nantikan. Hatta ila balagatil hulqum, sampai apabila nyawa sampai tenggorokan, qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan, baru engkau mengatakan ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, padahal hartanya telah terkait bagi si fulan, sudah menjadi milik si fulan. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, hadis ini yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam bab segera melakukan kebaikan dan tidak ragu-ragu di dalam melakukan kebaikan apabila dia melakukannya, di mana seorang sahabat ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sedekah yang paling afdal. Sahabat ini tidak menginginkan yang dimaksud sedekah yang paling afdal secara jenisnya atau secara jumlahnya, akan tapi dia menginginkan sedekah mana yang paling afdal dilihat dari sisi waktu atau keadaan orang yang bersedekah. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, sedekah yang paling afdal yaitu engkau bersedekah dalam keadaan engkau sehat, dalam keadaan engkau cinta kepada harta, dalam keadaan sehat badan, dalam keadaan jiwa ini sangat cinta menginginkan harta. Dikarenakan ketika seseorang sehat kemudian dia menginginkan cinta kepada hartanya, nah ditambah lagi kalau seandainya dia takut kefakiran, berangan-angan dengan kekayaan, ini lebih berat untuk mengeluarkan sedekah dibandingkan kalau seandainya dia sedang sakit. Nah, kalau sedang sakit, pikirannya sudah ini dekat dengan kematian, harus banyak beramal, banyak beramal, sehingga meringankan baginya untuk mengeluarkan sedekah. Nah, banyak orang yang sakit kadang-kadang, ini harta saya untuk masjid, ini harta saya untuk sedekah, untuk wakaf dan sebagainya. Tapi sedikit orang yang sedang dalam keadaan dia sehat, apalagi dalam keadaan dia cinta kepada harta, dia bersedekah daripada harta yang dimilikinya. Nah, dikarenakan berat ketika dia sehat, tentu dia ingin menikmati hartanya. Adapun orang yang sakit sudah tidak bisa lagi menikmati hartanya. Nah, dia bisa menikmati rumahnya yang besar, kendaraannya yang mewah dan lain sebagainya, sehingga dia ringan untuk bersedekah. Berbeda dengan orang yang dalam keadaan sehat badannya, sangat cinta kepada harta, berat untuk mengeluarkan sedekah. Tapi Rasulullah mengingatkan sedekah yang paling afdal, yaitu sedekah tatkala engkau sehat. Nah, tatkala kita sehat badan kita, tatkala kita cinta kepada harta, tatkala kita khawatir kepada kefakiran, tatkala kita mengangankan kekayaan, kemudian kita bersedekah ketika itu, maka ini sedekah yang paling besar pahalanya. Nah, kemudian Rasulullah itu mengingatkan wala tudhir, jangan engkau nanti-nantikan, jangan kau tinggalkan sedekah, jangan tunda-tunda. Nah, kalau engkau mempunyai harta untuk disedekahkan, jangan dinanti-nantikan, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Hatta idza balaghatil hulqum, apabila nyawa sudah ditenggorokan, baru engkau mengatakan ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, padahal hartanya sudah terkait dengan ahli warisnya. Nah, sehingga ketika seorang sakit parah, ulama berpendapat bahkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW tidak boleh dia bersedekah lebih dari sepertiga hartanya. Kenapa? Dikarenakan hartanya sudah terkait dengan ahli warisnya. Saya tidak boleh memberikan wasiat lebih dari sepertiga hartanya. Nah, jangan ditunda-tunda. Kalau kita mampu mengamalkan amalan salah tersebut, kita amalkan. Jangan sampai menunda-nunda. Rasulullah mengatakan wala tumihil, jangan menanti-nantikan, jangan mengabaikan, jangan meninggalkan sedekah. Jangan sampai kalau sudah nyawa tenggorokan, baru dia mengatakan ini untuk si fulan, ini untuk si fulan, padahal hartanya sudah menjadi milik yang lain, ya ahli warisnya. Nah, dan hadis ini juga menunjukkan bahwasannya seseorang hendaknya dia bersegera di dalam bersedekah sebelum datang kematian. Nah, bersegera bersedekah sebelum datang kematian. Dan bersedekah ketika hendak datangnya kematian, ini keutamaannya lebih sedikit dibandingkan orang yang bersedekah dalam keadaan sehat dan cinta terhadap hartanya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya ruh manusia ini keluar dari tubuh bagian bawah naik ke atas sampai ke badan paling bagian atas. Nah, ini ruh manusia dan dicabut itu di bagian atas. Nah, sehingga Rasul mengatakan hatta idza balaghatul hulqum, apabila ruh sampai ke tenggorokan dari bawah. Nah, naik sampai tenggorokan, yang kalau sudah sampai tenggorokan ditutup pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga biasanya manusia itu awal jasad yang meninggal, yang sudah tidak bergerak lagi, biasanya di bagian bawah, dari bagian kaki maju sampai atas. Nah, sehingga biasanya bagian kaki ini awal bagian tubuh ketika seorang hendak meninggal dunia yang sudah tidak berfungsi lagi. Nah, sehingga kata Rasulullah SAW, idza qubidar ruh tabi'ahul basar, apabila ruh itu dicabut akan diikuti oleh pandangan. Nah, jangan heran orang yang meninggal dunia biasanya melotot. Nah, dikarenakan ketika malaikatul maut mencabut nyawanya, nah kemudian diangkat ke Allah Subhanahu wa taala, diikuti oleh pandangan yang disyariatkan untuk menutup mata orang yang meninggal dunia. Jadi jangan heran orang yang meninggal dunia itu matanya melotot. Dikatakan tadi, apabila ruh dicabut diikuti oleh pandangan manusia. Nah, pandangan orang tersebut. Kalau ruhnya baik, akan dikafani dengan kafan yang putih, yang wangi. Nah, dibawa ke langit, malaikat bertanya, ruh siapakah yang baik ini, yang wangi ini? Disebutkan, ini ada yang ruhnya si fulan bin fulan. Nah, sampai datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ruh tersebut diantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun menerimanya. Nah, kemudian diturunkan lagi ke bumi ketika meninggal, ketika melihat jasadnya sedang diurus. Nah, dia mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, masukkan ke dalam, liyanglah ke dalam kuburan supaya bisa merasakan kenikmatan yang ada dalam kuburan. Nah, ketika dimasukkan ke dalam kuburan, dikembalikan lagi ruhnya, sehingga jasad dan ruhnya menikmati nikmat kubur. Bukan hanya ruhnya saja yang menikmati nikmat kubur, jasadnya pun menikmati nikmat kubur. Nah, tapi ini merupakan perkara yang gaib. Jangan sampai, ayo kita buktikan dengan menggali kuburan. Apakah semakin luas ataukah tidak? Kalau semakin luas, berarti dia sedang berada kenikmatan. Nah, kalau menjadi bangkai, jadi tulang, berarti dia tidak mendapatkan kenikmatan. Bukan ini patokan. Dikatakan ini merupakan perkara yang waibiyah, yang wajib untuk kita imani, yang tidak bisa dibuktikan atau dipastikan dengan indera kita. Nah, tapi kalau seandainya ruhnya itu jelek, maka akan dikafani dengan kapan yang bau. Nah, ketika dibawa ke langit, para malaikat bertanya, ruh siapa yang jelek ini? Ruh siapa yang bau ini? Nah, hingga sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah menerimanya, langsung dilemparkan dari langit ke bumi. Hina, sengsara, siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia melihat jasadnya yang hendak dikuburkan, dia mengatakan, "Aina tadhhabun?" Akan dibawa kemana aku ini? Nah, dia sudah merasakan apa yang akan dia dapatkan di kuburan nanti. Sehingga dia mengatakan, kemana kalian bawa aku ini? Ketika dikuburkan, dimasukkan lagi ruhnya dan merasakan adab dan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas dari hadis yang kita bahas tadi, menunjukkan bahwasannya ruh seseorang ketika hendak menjumpai ajalnya, nah, dari bawah naik ke atas. Saya curiat tadi, nah, anggota tubuh yang tidak berfungsi ketika seorang hendak meninggal dunia, bagian bawahnya terlebih dahulu, kemudian naik ke atas sampai semuanya tidak berfungsi. Nah, dan ketika dicabut ruh seseorang ini, diikuti oleh pandangannya. Nah, sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, sehingga orang yang meninggal dunia tidak heran kalau matanya melotot, dikarenakan mengikuti ruh yang sedang dicabutnya. Nah, ke atas kan melototnya. Nah, bawa ke atas sambil mengikuti ruh yang dicabut oleh malaikat maut. Saya ingin lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala rahimallahu ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawm Uhud. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pedang pada perang Uhud. Faqala, dan dia mengatakan, man ya'khudhu minni hadha? Siapa yang akan mengambil pedang ini dariku? Fabasatu aydiyahu, maka para sahabat mereka menjulurkan tangan-tangan mereka, membentangkan tangan-tangan mereka. Kullu insanin minhum yaqulu ana. Setiap manusia di kalangan para sahabat mengatakan, saya yang akan mengambilnya. Ya, belum lama para sahabat. Tersegera. Tatkala sudah mengeluarkan pedang, siapa yang akan mengambil pedang ini dari? Mereka mengatakan, saya. Sambil membentangkan tangannya. Nah, faqala man ya'khudhu bihaqqih? Rasulullah kembali bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang akan mengambil dengan haknya? Nah, fa'ah jamal qawm. Kemudian mereka terdiam. Yang asalnya, saya yang akan mengambilnya. Ketika Rasul mengatakan, siapa yang akan mengambil pedang ini dengan haknya? Mereka akan terdiam. Nah, faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Kemudian berkata Abu Dujanah radhiyallahu ta'ala anhu, ana akhuduhu bihaqqih, saya yang akan mengambil pedang tersebut dengan haknya. Fa akhadahu fa falaqa bihi hama muslifin, Abu Dujanah mengambilnya dan beliau menebas leher-leher orang musyrikin dalam perang Uhud. Ternyata hak pedang ini adalah menebas leher-leher kaum musyrikin. Nah, Abu Dujanah namanya Simak ibn Harsah. Nah, Simak ibn Harsah, beliau adalah sahabat yang terkenal dengan keberaniannya. Kita lihat di dalam hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud beliau mengambil pedang. Perang Uhud, perang yang ma'ruf dalam sejarah Islam. Nah, salah satu peperangan yang besar yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Di mana Uhud? Ini nama gunung yang ada dekat Madinah. Namanya Gunung Uhud. Nah, bukan nama orang Uhud ini. Nama gunung yang ada dekat Madinah. Baik. Adapun sebab peperangan, orang-orang Quraisy ketika mereka mendapatkan musibah kekalahan dalam perang Badar, bahkan pembesar perkataan mereka terbunuh dalam perang Badar, Abu Jahal terbunuh dalam perang Badar, dan juga pembesar-pembesar mereka yang lainnya, sehingga mereka berkeinginan untuk balas dendam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Setelah perang Badar, mereka kembali berkumpul, mengatur siasat, mengumpulkan banyak orang dari orang-orang kufar dan musyrikin untuk menyerang Madinah. Nah, sehingga mereka pun pergi ke Madinah menginginkan untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bermusyawarah bersama para sahabat. Dan ini di antara strategi atau perhatian Rasulullah kepada para sahabat, mengajak mereka bermusyawarah, apalagi dalam urusan-urusan besar. Dalam peperangan, Rasulullah itu mengajak mereka bermusyawarah. Dan tentu musyawarah ini bukan dengan suara terbanyak, tapi tentunya Rasulullah melihat dan menilai mana pendapat yang paling baik, mana pendapat yang lebih cocok dalam keadaan. Nah, seperti ketika perang Ahzab, perang Khandaq, Rasul bermusyawarah dengan para sahabatnya. Nah, bagaimana menghadapi pasukan musuh yang bersekutu dari kalangan musyrikin, dari kalangan kufar, bahkan ada orang-orang Yahudi, orang Nasrani dan sebagainya. Nah, ada yang pendapat ini, pendapat itu. Muncul suatu pendapat dari seorang sahabat, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, untuk membuat pari. Nah, dan Rasulullah SAW memandang pendapat ini pendapat yang paling baik, sehingga Rasulullah SAW pun menyetujui pendapat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu ketika perang Ahzab atau perang Khandaq. Nah, sehingga tidak dengan suara terbanyak, tapi melihat mana pendapat yang lebih mencocok, mana pendapat yang lebih baik. Begitu juga dalam perang Uhud. Nah, Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah ketika mengetahui bahwasannya mereka orang-orang kufar Quraisy akan menyerangnya. Sebagian sahabat berpendapat supaya kita tetap di Madinah, Kalau seandainya mereka masuk Madinah, maka kita mungkin melempar mereka dengan tombak-tombak ataupun dengan panah-panah kita dalam keadaan kita berlindung di rumah-rumah kita. Nah, kemudian sebagian sahabat ada yang berpendapat, lebih-lebih lagi para sahabat-sahabat yang muda, yang mereka tidak ikut dalam perang Badar. Nah, mereka mengisyaratkan supaya kita keluar dari Madinah untuk menghadang musuh-musuh Islam. Nah, tinggal dua pendapat di antara sahabat. Yang satu tetap di Madinah, kalau mereka menyerang kita lempar dengan panah-panah dalam keadaan mereka kita terjaga di rumah-rumah kita. Sahabat yang lain menyatakan kita hadang mereka, gak usah menunggu di Madinah. Nah, terutama kalangan sahabat yang masih semangat dan mereka sebelumnya tidak mendapatkan perang Badar. Nah, sehingga Nabi SAW ketika itu masuk rumahnya, kemudian beliau memakai pakaian tempur, pakaian perangnya. Nah, dan tentunya kalau seandainya Rasulullah sudah memakai pakaian perang, berarti maknanya keluar untuk menghadang musuh-musuh Islam. Nah, sehingga mereka pun keluar untuk menghadang musuh-musuh Islam. Dan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk pergi ke Uhud. Sehingga bertemulah dua pasukan besar, pasukan kaum muslimin dengan pasukan kufar di pegunungan Uhud, yang tentunya jumlah orang-orang kafir lebih banyak daripada jumlah kaum muslimin. Nah, dan sebelumnya ketika dalam perjalanan, sebagian mereka ada orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kemudian dia memprovokasi yang lainnya untuk tidak ikut berperang, sehingga hampir sepertiga pasukan kembali ke Madinah dan tidak ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sampai Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi. Ada barisan penyerang, kemudian juga ada barisan yang menguasai bagian atas, barisan pemanah dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ahli dalam strategi perang. Nah, sehingga Nabi SAW beliau menempatkan para pemanah di atas gunung Uhud. Nah, kurang lebih ada 50 pemanah. Dan Rasulullah memerintahkan Abdullah ibn Jubair radhiyallahu anhu untuk menjadi amir dalam pasukan pemanah. Dan Rasul mengingatkan, la tabrahu makanakum, kalian jangan meninggalkan tempat-tempat kalian, kalian tetap di tempat-tempat kalian, menang ataupun kalah. Ini nasihat Rasulullah SAW kepada para pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala an. Maka ketika dua pasukan ini berperang, pasukan muslim dengan pasukan kafir, orang-orang musyrik, orang-orang kafir terpukul mundur, mereka terkalahkan. Nah, terutama mempunyai pengaruh yang sangat penting adalah pasukan pemanah yang berada di atas gunung, menghujani panah-panah mereka kepada orang-orang kufar, sehingga mereka tidak bisa menembus kaum muslimin, justru mereka terpukul mundur. Nah, dan banyak juga di antara mereka yang terbunuh dalam peperangan. Ketika kaum muslimin mengumpulkan harta ghanimah dikarenakan orang-orang kufar musyrikin telah terpukul mundur, mereka lari kocar-kacir. Kaum muslimin mereka mengumpulkan ghanimah, maka berkatalah para pemanah yang berada di atas gunung, turunlah, kita ambil harta ghanimah, kita kumpulkan harta ghanimah. Padahal pimpinan mereka Abdullah ibn Jubair radhiyallahu taala anhu mengingatkan, ingatlah kalian dengan perintah Nabi SAW, tempat tinggallah kalian di tempat-tempat kalian, menang ataupun kalah, baik kaum muslimin menang ataupun kalah, diingatkan oleh Abdullah ibn Jubair supaya tetap di tempatnya. Akan tapi mereka mengira bahwasannya perkaranya telah selesai. Mereka mengira kaum muslimin telah mendapatkan kemenangan, kaum muslimin telah mundur dan kocar kacir, dan tidak tersisa melainkan hanya sedikit sekali di kalangan orang-orang musyrikin. Hingga akhirnya mereka pun turun. Nah, hanya tinggal beberapa orang saja yang masih berada di atas gunung. Nah, melihat keadaan demikian, ketika itu Khalid bin Walid yang masih dalam keadaan kafir, tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Nah, langsung dia memutar pasukannya ke belakang kaum muslimin, kemudian menyerang para pasukan pemanah yang tinggal sedikit lagi yang berada di atas gunung. Nah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan keadaannya menjadi terbalik. Justru kaum muslimin yang porak-poranda ketika itu. Nah, yang banyak terbunuh dari antara kaum muslimin, bahkan sampai 70 orang dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim ajmain menjadi syahid. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah SAW. Asadun min usudillah, singa dari singa-singa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atadu rasulihi, singanya Rasulullah SAW. Ini julukan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, dan ketika kaum muslimin mendapatkan musibah yang besar ini, mereka mengatakan anna hada kaifa nahjum wa ma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu jundullah wa ulaika ma'hum syayatin. Nah, kenapa kami bisa terkalahkan? Bersama kami ada Rasulullah, kami adalah tentara Allah, adapun mereka bersama syaitan, mereka adalah tentara-tentara syaitan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, apa yang menjadi sebab, nah, terpukul mundurnya kaum muslimin ketika itu, yang sebelumnya telah mendapatkan kemenangan? Awalamma asabatkum musibatum qad asabtum mislaiha qultum anna hada qul huwa min indi anfusikum. Nah, tatkala kaum muslimin mendapatkan musibah, padahal sebelumnya mereka telah memberikan musibah dengan dua kali lipat kepada orang-orang kufar dalam perang Badar, dalam perang Uhud kaum muslimin mendapatkan musibah, dan sebelumnya dalam perang Badar mereka telah menimpahkan kepada orang-orang kufar kekalahan bahkan dengan dua kali lipat. Qultum anna hada qul huwa min indi anfusikum. Kalian mengatakan, kenapa ini? Kenapa kita kalah? Katakanlah, ini disebabkan oleh diri kalian. Nah, kalian sebab, dikarenakan kalian bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sudah mengingatkan, janganlah kalian turun walaupun keadaannya menang ataupun kalah. Akan tetapi, justru kalian turun ke bawah, bermaksiat kepada Rasulullah SAW, sehingga Allah timpakan musibah. Dalam surah Imran ayat 152 Allah mengatakan, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun, sampai apabila kalian lemah dan kalian berselisih dalam suatu perkara dan kalian bermaksiat kepada Rasul ketika kalian melihat apa yang kalian cintai, yang kalian inginkan. Nah, sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW, jangan turun walaupun keadaannya bagaimana, menang ataupun kalah. Diingatkan lagi oleh pimpinan mereka, Abdullah ibn Jubair, janganlah kalian turun, ingat dengan wasiat Nabi SAW. Tapi justru malah turun ke bawah. Nah, mereka mengira telah mendapatkan kemenangan, akhirnya disebabkan kemaksiatan ini. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan musibah kepada kaum muslimin ketika itu. Tapi tentunya di dalam musibah ini ada hikmah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Imran hikmah-hikmah yang besar dengan peristiwa perang Uhud ini. Dan juga Al-Hafid Al-Imam Ibn Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan hikmah-hikmah yang besar di balik perang Uhud dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Nah, hikmah yang sangat besar. Jadi, yang di sana bisa mengambil pelajaran, pelajaran berbahayanya bermaksiat kepada Allah dan juga bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Nah, dan juga hikmah-hikmah yang lain. Yang jelas, dalam hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah SAW mengambil pedang dalam perang Uhud, kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mengambil pedang ini dengan haknya? Nah, semua sahabat mengatakan, saya yang akan mengambilnya. Baik, sampai mereka mengangkat tangan-tangan mereka, membentangkan tangan-tangan mereka, mengatakan saya yang akan mengambilnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, faman ya'khudhuhu bihaqqi, siapa di antara kalian yang akan mengambil pedang ini dengan haknya? Ma'ahjamal qaum, kemudian mereka terdiam. Nah, mereka tidak mengetahui apa hak daripada pedang ini, dan mereka khawatir bahwasanya hak pedang ini besar, dan mereka khawatir tidak mampu untuk melakukannya, sehingga mereka terdiam. Nah, dan juga mereka khawatir tidak mampu menunaikan hak dari pedang itu, sehingga mereka mengambil pedang tersebut padahal mereka tidak bisa menunaikan apa yang menjadi hak pedang tersebut. Ini kekhawatiran yang ada pada sebagian sahabat ketika itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada seorang sahabat, Abu Dujanah radhiyallahu anhu, yang dengan tegas mengatakan, saya yang mengambil pedang itu dengan haknya. Maka dia pun mengambil pedang tersebut, kemudian dia berjihad dan dia mengarahkan pedang tersebut kepada leher-leher kaum muslimin, sehingga banyak kaum muslimin yang terbunuh dengan pedang tersebut. Nah, dia mengambil pedang tersebut dengan haknya, berjihad dan menebas leher-leher kaum muslimin. Nah, maka dari sini merupakan dalil kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, "Anau yanbaghi insan ayubadira bil khair wa alla yata'akhkhara." Hendaknya bagi seorang manusia dia bersegera untuk melakukan kebaikan. Jangan sampai dia memperlambat, menanti-nanti dan mengakhir-akhirkan. Wa ayyasta'in Allah azza wa jalla. Dan hendaknya dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Rasulullah mengatakan, semangatlah terhadap perkara yang bermanfaat bagimu. Minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah engkau lemah. Ini yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita semangat melaksanakan kebaikan-kebaikan, bersegera melaksanakannya, jangan lupa kita banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan apa yang kita lakukan semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya, melainkan semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hendaknya ketika seseorang minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah akan menolongnya. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan nanti Allah zalim kepada saya. Jangan-jangan nanti Allah menyiksa saya dan lain sebagainya. Semangat dalam melaksanakan kebaikan. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bersifat lemah. Nah, kebanyakan manusia kadang-kadang mereka memperbanyak ibadah, atau dia melihat bahwasanya ibadah ini besar. Nah, ibadah ini berat. Kemudian dia malas untuk melakukannya. Akan tapi, hendaknya dikatakan kepada seseorang, minta pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau meminta pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau memasuki perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah akan berikan kabar gembira dengan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Nah, jangan sampai kita terlalu memandang berat suatu ibadah yang akan kita lakukan. Kalau kita terlalu memandang berat, akan membuat kita lemah dalam melaksanakannya. Nah, ketika diamanahi misalnya untuk mengurus ta'lim, menjadi panitia ta'lim dan lain sebagainya, dia anggap berat sekali ini, maka tentunya akan membuat dia malas, lemah. Tapi hendaknya ketika kita ingin melaksanakan suatu ibadah, jangan sampai kita terlalu menganggap berat-berat sehingga melemahkan kita. Hendaknya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memudahkan kita. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan memudahkan kita dalam setiap ibadah yang akan dilakukan. Nah, dalam berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menganggap berat, niscaya kita akan lemah. Tapi kalau kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan, bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memudahkan kita, memberikan semangat kepada kita. Nah, begitu juga dalam amalan-amalan yang lain. Bagi para panitia ta'lim misalnya. Nah, ketika memandang suatu ibadah sebagai panitia, jangan dianggap berat. Kalau dianggap berat, nantinya akan lemah dalam melaksanakannya. Nah, maka hendaknya dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Nah, sehingga Rasulullah tadi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Nah, bersemangatlah terhadap perkara yang bermanfaat bagimu. Minta pertolonganlah kepada Allah, dan janganlah engkau bersifat malas, lemah. Hadis yang kita bacakan tadi memberikan faedah tentang baiknya perhatian Nabi SAW kepada umatnya. Nabi SAW tidak mengkhususkan pedang ini untuk seseorang, tidak. Tapi Rasulullah SAW menjadikan perkaranya untuk semua manusia. Man ya'khudhu minni hadha. Siapa yang akan mengambil pedang ini? Dinyatakan secara umum. Nah, Rasul tidak mengkhususkan pedang ini untuk si fulan, tidak. Ini menunjukkan tentang baiknya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Begitu juga hendaknya bagi seorang apabila dia diberikan kekuasaan kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dia mengikuti apa yang contohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatian yang besar kepada umatnya. Nah, sebagaimana dalam kisah tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengusulkan kepada seseorang, tapi menyatakan secara umum siapa yang mengambil pedang ini dariku. Nah, ketika mereka semuanya ingin, Rasul menyatakan siapa yang akan mengambil pedang ini dengan haknya, baru dengan ini akan terbedakan. Nah, akan terbedakan mana orang yang mempunyai keutamaan yang lebih dibandingkan dengan mereka. Nah, ini diantara cara-cara Rasulullah SAW di dalam mengatur, di dalam perhatiannya kepada umatnya. Ini antara faedah-faedah hadis yang kita bacakan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaAllah untuk hadis-hadis yang berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Kalau ada pertanyaan, apa-apa silakan.